Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita yang sebelumnya telah kita sebutkan poin yang pertama dari rangkaian wasiat-wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Poin yang kedua, kata Asy-Syaikh rahimahullah, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan kelemahan di atas kelemahan dan menyapihnya dalam 2 tahun. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Kepadakulah kalian dikembalikan. Bisa kita lihat di sini, barakallahu fikum, bagaimana kata Syekh, thumma qarana wasiyatahu bil walidaini bi ibadatillahi wahdah. Beliau menggandengkan wasiatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya. Kenapa dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara bakti kepada kedua orang tua dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena besarnya hak kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya, mengandung anaknya dengan masyakkah, kesulitan. Kesulitan yang luar biasa. Selama 9 bulan kurang lebih, ibu mengandung. Berbagai macam kepayahan ia rasakan. Semakin besar kandungan itu, semakin sulit rasanya. Belum lagi, di saat ia melahirkan, taruhannya nyawa. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat ada seorang anak yang ia datang dari negeri Yaman dan ia menggendong ibunya, melakukan tawaf, dia merasa seperti tunggangan bagi ibunya. Lalu ia bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, apakah dengan tindakan yang ia lakukan telah bisa membalas kebaikan orang tuanya? Kata Abdullah bin Umar, tidak. Meskipun 1 tetes cairan di saat ia melahirkanmu belum bisa menggantikan dari kebaikan yang engkau perbuat. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Wal ab takaffala bil infaq. Sementara ayah menanggung infaknya, menanggung nafkah. Bagaimana caranya seorang anak saat ibu mengandungnya mendapatkan gizi yang baik, yang diasup oleh ibunya ketika dia lahir, pun membutuhkan gizi yang baik pada seorang ibu yang akan tersalurkan lewat air susunya. Di saat ia menyapihnya juga demikian terus sampai anak dewasa, bahkan terkadang, barakallahu fikum, kita sebagai anak pun, sampai keluarga pun belum bisa lepas dari orang tua terkadang. Orang tua masih saja menanggung kehidupan kita. Belum lagi kalau sudah punya cucu, bahkan lebih. Kasih sayang seorang kakek, seorang nenek, kepada cucunya melebihi sayangnya kepada anaknya dahulu. Jadi tak pernah berhenti kebaikan mereka kepada kita. Maka barakallahu fikum, mereka berdua memiliki hak atas anaknya, hak kesyukuran. Berbakti, berbuat baik kepada mereka. Lebih-lebih lagi di saat mereka telah berada dalam usia tua. Mereka sudah semakin lemah. Tenaga sudah sangat banyak berkurang. Maka tiba saatnya kita sebagai anak yang masih muda, yang masih punya tenaga, perhatikan mereka, jangan sampai diabaikan orang tua kita. Jangan sampai mereka menderita dalam kondisi kita mampu untuk membahagiakan mereka. Jangan sampai mereka tidak makan dalam kondisi kita berlimpah. Na'udzubillah. Apa yang kita perlakukan kepada kedua orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa untuk membalasnya. Kalau kita perlakukan kedua orang tua kita di saat mereka tua dengan perlakukan yang tidak baik, na'udzubillah, bisa jadi pun kita mendapatkan perlakuan yang sama dari anak-anak kita. فَإِنَّ الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Karena balasan itu sesuai dengan jenis amalan. كَيْفَ تَدِينُ تُدَانُ. Bagaimana engkau memberi pinjaman. Suatu saat kalau engkau butuh, engkau pun akan diberi pinjaman. Kalau engkau berbuat baik kepada orang-orang pun akan berbuat baik kepadamu. فَإِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِيَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ. Maka seorang anak dan kita semua bagian daripada itu, hendaknya bersyukur, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, karena sungguh pun ridha Allah subhanahu wa ta'ala berada pada ridha orang tua, dan murka Allah subhanahu wa ta'ala berada pada murka kedua orang tua kita. Poin yang ketiga, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Jika kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taati keduanya dan pergauli keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang berinabah kepadaku, kemudian kepadakulah tempat kembali kalian, dan aku akan mengabarkan, memberitahu apa yang kalian amalkan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jika kedua orang tua bersemangat kepadamu dengan penuh semangat agar kita mengikuti mereka berdua kepada agamanya, anggap mereka na'udzubillah di atas agama kekufuran, agama kesyirikan, sementara kita sebagai muslim, maka jangan terima ajakan itu jangan patuhi perintah itu. Tapi barakallahu fikum, kita tidak mengikuti ajakannya, tidak mematuhi perintahnya dalam perkara agar kita mempersekutukan Allah, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk kita mempergauli mereka di dunia dengan pergaulan yang baik. Tidak menjadi penghalang dan tidak pula menjadi alasan untuk kita tidak berbuat baik kepada mereka, bahkan melakukan tindak kedurhakaan kepada orang tua. Maka yang terdapat dalam ayat ini, wasahibhuma fid dunya ma'rufa ay muhsinan ilaihima, berbuat baik kepada keduanya. Jangan membentaknya, menghardiknya, menyakiti hatinya. Wattabi' sabilal mu'minin, dan ikutilah jalannya orang-orang yang beriman. Aku katakan, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, yu'ayyidu hadha qawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menguatkan ini, menguatkan apa yang beliau sebutkan dan yang termaktub dalam ayat ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Maka orang tua tidak diikuti dalam ajakan untuk bermaksiat, apalagi maksiat yang paling besar dalam bentuk mengajak kekufuran dan kepada kesyirikan. Atau mereka bukan orang kafir tapi muslim, akan tetapi ibadahnya tercampur dengan ibadah-ibadah yang mengandung jenis kesyirikan kepada Allah. Maka ini juga tidak boleh ditaati. Ketaatan itu hanya berlaku dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Selanjutnya poin yang keempat. Ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin au fis samawati au fil ar, ya'ti biha Allahu, innallaha latifun khabir. Wahai ananda, wahai putraku, jika ada perbuatan seberat biji sawi pun yang berada dalam batu atau di langit atau di bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut, lagi maha mengetahui. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yakni bahwasanya kezaliman atau dosa, meskipun sebesar biji sawi, sekecil apapun itu. Biji sawi termasuk di antara hal-hal yang kecil, sangat kecil. Meskipun sebesar biji sawi, sekecil apapun itu, dari dosa, kesalahan, kemaksiatan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadirkannya pada hari kiamat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan mizan, timbangan dengan keadilan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan. Jika yang kita lakukan baik, maka balasannya kebaikan. Jika yang kita perbuat jelek, maka balasannya juga kejelekan. Sekecil apapun itu dari kebaikan. Dan sekecil apapun dari keburukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَحْ. Di sini disebutkan berada dalam batu, di langit atau di bumi. Bahkan dalam batu sekalipun. Nyungsep dalam bumi di kegelapan mana saja. Dari berbagai macam tindakan yang kita sembunyikan. Baik itu ucapan ataupun perbuatan bahkan yang tersimpan dalam hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala latifun khabir. Allah maha lembut, Allah maha mengetahui. Poin yang kelima. Ya bunayya aqimis salah. Wahai ananda, tegakkan salat. Jadi subhanallah. Salat ini bukan hanya menjadi kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah menjadi syariat dari banyak para nabi dan rasul dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud dari ayat ini kata Syekh, tunaikan salat itu bi arkaniha wa wajibatiha, dengan melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, tentunya juga syarat-syaratnya, penyempurna-penyempurnanya, ditunaikan dengan penuh kekhusyuan. Karena perintah untuk menunaikan salat ini datang dengan perintah iqamah. Aqimis salah wa aqimus salah. Jadi bukan sekedar salat itu tertunai begitu saja, yang penting salat, tidak. Bukan yang penting kewajiban kita gugur dengan sekedar salat tapi ruhnya tidak ada. Maka hakikat salat yang sebenarnya dan inti yang ada pada salat adalah bagaimana hadirnya hati kita. Naam, di saat salat tersebut meresapi, menghayati. Setiap bacaan yang terucap dalam lisan kita menghadirkan kebesaran Allah. Tabaraka wa ta'ala. Itulah ruhnya salat. Maka kalau kemudian kita salat sudah tertunai syaratnya dengan wudu, rukunnya sudah sempurna, tapi hati kita tidak menyatu dengan salat yang kita tegakkan, akal pikiran kita bergerilya kemana-mana. Mikir ini, mikir itu, ingat ini, ingat itu, hitung ini, hitung itu. Nah, ini salat yang tidak punya ruh. Maka Luqmanul Hakim, sebagai hamba yang saleh, mewasiatkan kepada putranya, dan ini pula yang hendaknya menjadi wasiat setiap orang tua kepada anaknya, setiap guru kepada anak didiknya, agar mereka menegakkan salat. Walhamdulillah anak-anak kita telah diajari salat di madrasah. Mereka digiring menuju masjid. Mereka diawasi agar tahu hak-hak masjid dan hak orang-orang yang ada di masjid. Dan alhamdulillah himbauan terus tidak pernah berhenti. Dari para ikhwah, para ustaz, para musyrif, para pembimbing. Dan ini tolong tetap dijaga dan dipertahankan. Apa yang kita lakukan dari sinergi kita, dari ta'awun yang kita lakukan takkan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Sebagai amal baik kita kepada anak-anak itu, membimbing mereka dalam bimbingan kebaikan, demikian pula menjadi ketenangan dan kenyamanan bagi orang lain, sehingga mereka senang pula untuk datang ke masjid. Daripada kita membuat kegaduhan, orang tidak khusyuk, maka orang pun akan malas pergi ke masjid. Tidak, saya ada musala di sana, di masjid itu. Ribut di sana, anak-anak luar biasa, mengganggu salat. Fitnah. Fa ikhwan fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya poin yang keenam, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegah dari kemungkaran. Ini prinsip yang sangat penting. Amar ma'ruf dan nahi mungkar menjadi kewajiban dalam semua lini kehidupan kita. Di mana saja. Di sekolah, di rumah, di masjid, di lingkungan, tetangga, di mana saja. Selalu berlaku prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan kalau antum perhatikan barakallahu fikum. Di antara salah satu sebab dan menjadi salah satu ciri keistimewaan yang menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik adalah karena adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kuntum khaira ummatin." Kalian ini wahai umat Islam sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, kepada manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik, ayo. Dan mencegah dari kemungkaran. Jangan lakukan. Namun Syekh ingatkan di sini, bilutfin walin, biduni syiddah, dengan sikap yang lemah lembut, penuh kasih sayang, tanpa sikap yang kasar. Orang lebih mudah untuk menerima. Kalau kita menyampaikan amar ma'ruf kepadanya dengan nasihat yang lembut. Dengan teguran yang menyentuh. Daripada kita bentak, daripada kita permalukan. Di depan umum kita teriaki. Nah. Dan sudah sering kita ulang-ulang. Untuk dalam upaya melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Birifqin walin. Maka narifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah sikap lemah lembut itu berada pada sesuatu kecuali membuatnya indah, menghiasinya, menjadi bagus. Wa manuzi'a an syai'in illa syana. Dan tidaklah sikap lemah lembut dicabut dari sesuatu kecuali membuatnya tidak indah. Poin yang ketujuh. Wasbir ala ma asabak. Tentunya permasalahan amar ma'ruf nahi mungkar ini, atau lebih khusus kepada ingkarul mungkar atau nahi mungkar, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Fa'illam yastati' fabilisanih. Kalau tidak sanggup, maka rubah dengan lisannya. Jadi di sini, nahi mungkar itu, barakallahu fikum, amar ma'ruf dan nahi mungkar dikaitkan dengan al-qudrah wal-istita'ah. Dengan kemampuan dan kesanggupan. Kalau tidak sanggup mengingkari dengan tangan, maka dengan lisan. Fa'illam yastati, fabiqalbih. Kalau tidak sanggup, ya dengan hati. Tidak bisa mencegah, stop. Tidak boleh. Nah, diusir. Indah. Atau sekedar diingatkan. Kalau kita sendiri tidak sanggup, dengan kita langsung sampaikan kepada pihak yang berwenang. Agar memberikan teguran. Memberikan nasihat. Kalaupun tidak sanggup, maka dengan hati. Wadzalika adhaful iman, dan itu lemah atau selemah-lemah iman. Dan tidak ada lagi di belakang itu. Dan mengingkari kemungkaran dengan hati, ini tidak dikaitkan dengan kemampuan. Karena semua orang mampu dan sanggup. Saya tidak bisa mengingkari dengan hati. Walaysa wara'a dzalika minal iman. Di belakang itu sudah tidak ada iman lagi. Kalau orang sudah tidak sanggup mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Berarti yang menjadi kelaziman dan konsekuensinya adalah dia ridha kepada kemungkaran. Na'udzubillah. Kemudian selanjutnya. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Di mana Luqmanul Hakim mengajarkan kepada putranya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu akan mendapatkan gangguan. Maka ia diperintah untuk bersabar. Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah langsung bersinggungan dengan orang lain. Sudah ada kaitannya dengan pihak luar. Kalau sekedar sholat, tidak ada yang tersinggung kita sholat. Kalau kita puasa, siapa yang marah? Saya tersinggung kepada dia, kenapa? Dia puasa tiap bulan terus. Ini hal yang aneh. Jarang-jarang ada orang marah dan tersinggung melihat tetangganya puasa terus. Tapi kalau kita sudah tingkatan menegur, Pak tolong, kalau nyetel musik buat sendiri aja lah, kenapa? Gak usah bagi-bagi tetangga. Sampai bikin salon 7 tumpuk di depan rumah. Arahnya pun ke rumah saya, bukan ke rumah sampean. Terganggu jam 2 malam. Nah, sudah diusahakan dengan kalimat lemah lembut, santun, minta maaf dulu. Ya namanya sudah dengan pihak lain, terkadang ada ketersinggungan. Maka Luqmanul Hakim sudah menanamkan kepada putranya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu ada resikonya. Dakwah itu ada resikonya, ada tantangan dan halangannya. Wasbir ala ma asabak. Sabar atas apa yang menimpamu. Macam-macamnya banyak. Jenisnya berbeda-beda. Tergantung karakter orang, tergantung komunitas suatu tempat. Ada sebagian orang, naam yang kita hadapi jenis sumbu pendek. Cepat meledak. Nah, temperamen. Bahkan tidak jarang ada yang mengupayakan sampai tindakan menyakiti, bahkan bisa ancaman bunuh. واصبر على ما أصابك. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbir ala adahum afdal min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Rawahu Ahmad wa ghairuh. Seorang mukmin yang dia bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka, ini lebih afdal dibandingkan mukmin yang dia tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Sahih rawahu Ahmad wa ghairuh. Hadis ini sahih kata beliau, diriwayatkan Ahmad dan yang lainnya. Lalu Luqmanul Hakim melanjutkan kepada putranya, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal itu perkara yang wajib. Artinya sudah keharusan akan terjadi. Sudah menjadi sunnatullah. Akan ada gangguan, akan ada halangan, akan ada rintangan. Atau juga kata beliau, ai inna sabra 'alan nas la min 'azmil umur. Kesabaran dalam menghadapi gangguan manusia ini merupakan perkara yang wajib. Merupakan perkara yang wajib. Semoga nasihat-nasihat yang dipaparkan Luqmanul Hakim benar-benar terpatri dan tertanam dalam jiwa kita semua. Yang kemudian nasihat-nasihat tersebut menjadi bekal bagi kita untuk menanamkannya kepada putra-putri kita. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka semua qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Wallahu ta'ala a'lamis sawab. Jazakumullahu khaira. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.